Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falhadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Telah kita pelajari penjelasan mengenai peristiwa Mi'raj Nabi alaihi salatu wassalam. Yang disebutkan oleh al-muallif Muhammad bin Abdul Wahhab al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah pada ucapannya akhad ala hadha asyra sinina yad'u ila at-tauhid wa ba'da al-'ashr urija bi ila as-sama', setelah berdakwah mendakwakan tauhid selama 10 tahun tidak ada dakwah lain, tidak ada syariat lain kecuali tauhid. Kemudian setelah itu diangkat ke langit menghadap Allah Subhanahu wa taala secara langsung sampai ke puncak tertinggi yang bisa dicapai di Sidratul Muntaha. Dan Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memfardukan secara langsung salat 5 waktu sebagaimana telah dijelaskan. Naam. Wa furidat alaihi shalawatul khams, dan difardukan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 5 waktu kata Syekh, ya. Telah dijelaskan pula bahwa mulanya sholat 5 waktu yang dimaksud itu, ya ini sholat 5 waktu itu subuh, ya, zuhur, asar, maghrib, isya, tetapi jumlah rakaatnya pada mulanya, ya, yang disyariatkan itu subuh 2 rakaat, memang sejak awal 2 rakaat. Kemudian yang 4 rakaat yaitu zuhur, asar, isya itu awalnya hanya 2 rakaat. Hanya 2 rakaat. Adapun maghrib ya sejak awal memang 3 rakaat. Karena itu witirnya siang. Ya. Witir siang di siang diakhiri dengan maghrib, ya, dan itu 3 rakaat. Jadi sejak awal subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat. Adapun zuhur, asar, isya awalnya 2 rakaat. Nah setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah, ya, setelah di Madinah kemudian terjadi perubahan penyempurnaan. Duhur, asar, isya menjadi 4 rakaat. Menjadi 4 rakaat. Naam. Adapun subuh tetap 2 rakaat dan itu jumlah rakaatnya itu terimbangi, jumlah rakaatnya hanya 2 terimbangi dengan panjangnya pelaksanaannya dari segi bacaannya panjang. Dan maghrib tetap 3 rakaat karena itu memang witir siang. Seperti semula tetap 3 rakaat. Nah. Jadi yang berubah adalah zuhur, asar, isya. Yang ketika di Makkah hanya 2 rakaat, ketika di Madinah setelah hijrah menjadi 4 rakaat. Nah, kecuali jika sedang safar. Maka salatul musafir itu dikosor, yakni yang 4 rakaat hanya dikerjakan 2 rakaat. Jadi kewajibannya musafir hanya 2 rakaat. Tayyib. Di sini Syekh Shalal Syekh dalam syarah beliau, syarah Salatul Usul, beliau mengatakan pada penjelasan wa furidat alaihi salatul khams ala hadha an-nahwi, ya, dan difardukan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 5 waktu, ya, dengan sifat ini, tata cara ini, ba'da an furidat. Tayyib. Ba'da an furidat alaihi khamsu salawatin, kata beliau, wa asbaha sabahahu fi Makkah. Setelah difardukan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 5 waktu pada malam Mi'raj itu, malam itu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali turun dari langit kembali ke Makkah. Wa asbaha sabahahu fi Makkah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di subuh harinya ada di Makkah. Nazala alaihi Jibril yu'allimuhu awqat as-salawat wa anwa'aha. Turun Jibril kepada Nabi alaihi salatu wassalam, mengajari Nabi alaihi salatu wassalam waktu-waktu salat dan jenis-jenis salatnya. Nah, jadi salat 5 waktu yang difardukan di malam Mi'raj itu, kemudian prakteknya bagaimana? Waktu-waktu pelaksanaannya. Ya, jenis-jenis salatnya. Nah, itu Jibril turun menemui Nabi alaihi salatu wasalam, ya, mengajarkannya, ya, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasalam di waktu subuh, di waktu duhur, di waktu asar, di waktu maghrib, waktu isya, ya, di hari pertama awal waktu, di hari kedua akhir waktu, secara globalnya begitu. Nah, kemudian kata Syekh al-Muallif Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa shalla fi Makkah 3 sinin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di Makkah selama 3 tahun. Ya, salat di Makkah selama 3 tahun. Karena tadi peristiwa Mi'raj yang di malam itu difardukan salat 5 waktu adalah, ya, 3 tahun sebelum hijrah, yaitu di tahun ke-10, ya, nah, setelah melewati 10 tahun dakwah tauhid, nah, kemudian Mi'raj malam itu difardukan salat 5 waktu. Ya, berarti sholat hijrah tahun 13 tahun 13, ya, karena 13 tahun Nabi di Makkah, 10 tahun tauhid, tahu tauhid, kemudian 3 tahun sholat bersama tauhid. Nah, berarti kan tahun 10, 11, 12, kata Syekh Shalal Syekh, fa shalla sanata al-ashirata wal hadiyata ashara wa tsaniyata ashara min al-bi'thah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 5 waktu itu di Makkah tahun ke-10, tahun ke-11, tahun ke-12, jadi 3 tahun. Ya. Sejak diutusnya jadi nabi. Thumma ba'da dhalika umira bil hijrati lal Madinah. Kemudian setelah itu diperintahkan berhijrah ke Madinah. di tahun 13, itu di akhir tahun keberadaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Makkah. Nah, jadi sholat di Makkah selama 3 tahun setelah difardukannya sholat 5 waktu itu, ya. Tayyib, sholat yang kita kenal sekarang bedanya hanya dalam hal jumlah rakaat yang telah dijelaskan tadi untuk duhur, asar, isya, yang dulunya di Makkah itu hanya 2 rakaat. Nah, setelah 3 tahun itu sholat di Makkah, ya, kemudian Nabi SAW diperintahkan hijrah di tahun 13, di akhir keberadaan Nabi SAW di Makkah, yaitu selama 13 tahun. Nah, perintah turunlah perintah dari Allah Ta'ala untuk hijrah ke Madinah. Nah, sehingga kemudian tarif, ya, kalender hijriyah mulai dari situ, ya, terhitung tahun pertama hijriyah, awal hijrahnya Nabi SAW sampai wafatnya Nabi SAW, ya, selama di Madinah itu 10 tahun. Naam. Nah, kemudian di sini dijelaskan kata al-muallif, wal hijratu al-intiqalu min baladi syirki ila baladi al-islam. Atas sebelum itu. Naam. Jadi wasalla fi Makkah 3 ini wa ba'daha umira bil hijrati ila al-Madinah. Naam. Dan setelah itu, jadi salat di Makkah 3 tahun wa ba'daha, dan setelah itu umira bil hijrati ila Madinah. Nabi SAW diperintahkan berhijrah ke Madinah. Nah, sebelum kita pelajari penjelasan tentang makna hijrah, ya, di sini ada penjelasan ringkas yang dijelaskan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah, juga Syekh Shalal Al-Fauzan, tentang hijrahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Jadi sebenarnya sebelum Nabi SAW sendiri berhijrah, yang ditemani oleh sahabat utamanya terdekatnya, itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an, para sahabat, ya, mereka telah berhijrah sebelumnya. Nah, para sahabat lainnya telah berhijrah sebelumnya ke Madinah. Bahkan sebelum itu, ya, jauh sebelum itu, di awal-awal telah terjadi gelombang hijrah 2 kali ke negeri Habasyah, ya, ke Sudan di Afrika sana, yang dipimpin ketika itu oleh Raja Najasyi. Ya, dia mereka di atas agama Nasrani, tetapi dia adil dan tidak ada, ya, warga yang tinggal di negerinya yang didolimi karena keadilannya, sehingga para sahabat yang menghijrah ke negerinya dapat jaminan keamanan di sana dan perlakuan yang adil. Dan Najasyi itu pun pada akhirnya, pada perjalanan hidupnya pun, ya, nantinya dia masuk Islam. Sehingga ketika dia wafat, ya, Nabi alaihi salatu wassalam menyolati jenazahnya dengan salat ghaib. Baik. Nah, jadi itu mulanya ada dua gelombang hijrah ke Habasyah oleh sebagian sahabat. Ya. Kemudian ya, mereka ini yang berhijrah di awal itu mereka-mereka yang tidak punya pelindung, ya. Mereka mustada'fun, golongan lemah dari kaum muslimin, tidak ada pelindung mereka, tidak ada, ya, kabilah mereka, kerabat mereka, keluarga mereka yang melindungi mereka, sehingga mereka tertuntut untuk hijrah ke Habasyah agar bisa mendapatkan keamanan di sana. Sampai kemudian, ya, pada perkembangan dakwah Nabi alaihi salatu wassalam, ya, ketika Nabi alaihi salatu wassalam mendapatkan penolakan dari tengah-tengah kaumnya Quraisy, kemudian Nabi alaihi salatu wassalam, ya, menawarkan dakwanya kepada orang-orang di musim haji di Mina, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan orang-orang dari Madinah yang kemudian mereka menjadi kaum Ansar, para sahabat dari kaum Ansar. Ya. Nah, disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan sambutan dari kaum Ansar itu. Ya, mereka menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian mereka pulang ke Madinah membawa kabar tersebut. Kemudian pada musim haji berikutnya, tahun berikutnya, mereka membawa rombongan yang lain, jadi jumlahnya lebih banyak lagi dibandingkan yang sebelumnya. Mereka membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, baiat Aqabah, baiat yang dikenal dengan baiat Aqabah, Aqabah yang kedua. Yaitu baiat itu berlangsung di dekat, ya, di sisi di dekat pelemparan Jamrah Aqabah. Mereka membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam atas Islam, membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka membaiat, berjanji, ya, akan menolong dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika berhijrah ke Madinah, akan melindungi Nabi alaihi salatu wasallam, ya, dari gangguan apa saja yang akan menyentuhnya, mengganggunya, sebagaimana orang-orang Ansar melindungi diri-diri mereka dan anak-anak mereka dari gangguan. Nah, setelah baiat mubarakah inilah Nabi SAW memerintahkan para sahabat yang ada di Makkah untuk berhijrah ke Madinah. Sehingga berhijrahlah, ya, yang berhijrah dari kalangan sahabat ke Madinah mendahului Nabi alaihi salatu wassalam. Tersisa Rasul alaihi salatu wassalam dan sebagian sahabat. Nabi menunggu, ya, izin, perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan Makkah berhijrah menyusul sahabatnya radhiyallahu anhum yang sudah duluan berhijrah ke Madinah. Nah, ketika orang-orang kafir Quraisy mengetahui hijrahnya para sahabat ke Madinah, mereka menyadari dan mereka mengetahui baiat yang telah terjadi ya di Mina, di Baiat yang disebut tadi, Baiat Aqabah ya, dekat pelemparan jamrah Aqabah. Mereka mengetahui dan menyadari apa yang telah terjadi antara Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjanjian antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kaum Ansar dari Madinah. Mereka pun khawatir. Mereka takut bahwa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menyusul sahabatnya ke Madinah, yang itu berarti mereka akan menyusun kekuatan besar di sana, gabungan kaum Muhajirin, para sahabat beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berhijrah dari Makkah, dan kaum Ansar yang menyambut mereka di Madinah. Sehingga mereka akan memiliki kekuatan besar ya, yang mengancam ya, mengancam mereka di Makkah. Ini yang mereka takutkan. Nah, oleh karena itu ya, mereka berkumpul di Darun Nadwah. Mereka berdiskusi habis-habisan, maksimalkan diskusi ya. Ketika itu di Darun Nadwah, tokoh-tokoh pembesar mereka semuanya berkumpul ya, membicarakan, membahas, mendiskusikan apa tipu muslihat, apa makar, manuver ya, yang bisa ditempuh untuk menghabisi Nabi SAW, untuk menghentikan langkahnya dengan membunuhnya. Nah, sampai kemudian mereka bersepakat ya, pada ro'i, pada pandangan ide Abu Jahal, yang punya ide agar diambil dari setiap kabilah ya, dari setiap kabilah di Makkah Quraisy, wakilnya satu pemuda yang paling kuat, yang paling kuat, yang paling hebat ya. Ya, jadi gabungan pemuda masing-masing wakil dari sekian kabilah yang ada, suku yang ada. Nah, setiap pemuda itu diberi sebilah pedang yang tajam, sekali tebas ya, mematikan. Kemudian mereka semuanya ya, menyergap Nabi alaihi salatu wasalam dengan satu sergapan, dan menebas Nabi alaihi salatu wasalam dengan satu tebasan yang bersamaan, sehingga terhitung mereka semua adalah pembunuhnya. Yang berarti jika ya, kerabat Nabi alaihi salatu wasalam Banu Abdi Manaf ingin menuntut, itu berarti akan menuntut ya seluruh kabilah yang ada di Makkah. Jika ingin menuntut balas darah dengan darah, berarti harus memerangi, menghadapi seluruh kabilah yang ada di Makkah, dan itu tidak mungkin bagi mereka melakukan itu. Sehingga terpaksa kerabat Nabi SAW Banu Abdi Manaf akhirnya mau tak mau hanya menuntut dia ya, dia ganti bayar tebusan satu jiwa ya. Maka mereka akan memberikannya. Yang jelas dengan itu ya, gambaran mereka sudah, mereka akan istirahat ya, akan selesai ya dari problem mereka menghadapi ancaman dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, tayyib itu hasil mufakat mereka di Darun Nadwa. Wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, Allah membuat makar untuk menghadapi makar mereka, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada nabinya alaihi salatu wassalam apa yang diinginkan oleh kaum musyrikin, dan mengizinkan nabinya Rasulullah SAW untuk berhijrah. Ya, sebenarnya Abu Bakar ketika itu telah bersiap-siap untuk berhijrah ke Madinah mendahului Nabi alaihi salatu wassalam, tetapi Nabi alaihi salatu wassalam tidak mengizinkannya. Ya, diminta bersabar, dan Nabi mengatakan kepadanya, fa inni arju an yu'dhana li, saya berharap bahwa saya akan diberi izin oleh Allah Ta'ala. Artinya Nabi SAW ingin ditemani oleh Abu Bakar Siddiq pada hijrahnya, disuruh menunggu, sehingga Abu Bakar Siddiq menunggu ya datangnya izin dari Allah Ta'ala kepada Nabi SAW untuk hijrah, untuk menemaninya. Ya. Nah, pada malam itu, malam keluarnya Nabi SAW meninggalkan rumahnya, ya, seluruh pemuda perwakilan kabilah-kabilah Arab di Makkah, ya, ketika itu mereka sudah mengepung rumah Nabi alaihi salatu wassalam, menunggu di depan pintu Nabi alaihi salatu wassalam lengkap dengan pedang masing-masing, ya, dengan begitu yakin akan menghabisi Nabi alaihi salatu wassalam. Padahal Nabi SAW sudah tahu penyergapan mereka itu dengan berita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW menyusun strategi. Nabi SAW merintahkan Ali radhiyallahu taala anhu menggantikan dirinya, ya, berbaring tidur di atas kasur Nabi SAW. Sehingga orang-orang musyrik yang menengok, ya, menengok lewat jendela gitu, melihat ke dalam, melihat, oh, Muhammad masih ada di kasurnya, masih tidur, terlelap tidur malam itu. Nah, ya, padahal itu bukan Nabi alaihi salatu wasallam, melainkan Ali. Nah, ini strategi Nabi alaihi salatu wasallam. Maka Ali radhiyallahu anhu tidur pada menggantikan posisi Nabi SAW di kasurnya, ya, berselimut dengan selimutnya Nabi SAW, ya, sehingga mereka terus menunggu keluarnya Nabi SAW, bangkit, bangun dari kasurnya, kemudian keluar lewat pintu dan akan disergap, sekaligus sebagaimana mereka telah rancang, ya, strateginya. Ternyata Nabi SAW, ya, malam itu keluar, ya, melewati mereka dalam keadaan mereka semua tidak ada yang menyadarinya. Allah Subhanahu wa taala membutakan penglihatan mereka. Nabi alaihi salatu wasalam mengambil turab, mengambil tanah, ya, debu, dan Nabi menaburkannya di atas kepala-kepala mereka dan melewati mereka dalam keadaan mereka semua tidak menyadarinya. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Sehingga Nabi SAW berhasil lolos dari sergapan mereka dan berangkat menuju rumah kediaman Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Tentunya para penyergap itu benar-benar kaget ketika Di pagi harinya mereka melihat ternyata yang ada adalah Ali radhiyallahu taala anhu dan Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tidak ada. Ya, jadi malam itu Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung menuju tempat rumah Abu Bakar Siddiq. Ya. Untuk berangkat berhijrah bersama-sama. Naam. Nah, Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan bahwa kami ketika itu di rumah Abu Bakar As-Siddiq di pertengahan siang ya. Fi Nahrid Dhahirah fi muntasafin nahar. Ya. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muncul di pintu. Ya, maka Abu Bakar As-Siddiq tanggap ya dan menyadari mengatakan bahwa demi Allah tidaklah dia datang di waktu seperti ini kecuali ada suatu perkara besar ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Abu Bakar, akhruju min indik, saya akan keluar berhijrah dari sisimu ya, dari rumah itu setarnya. Na'am. Dan Nabi menyampaikan bahwa telah datang izin dari Allah Ta'ala untuk hijrah. Maka Abu Bakar mengatakan, as-suhba ya Rasulullah, saya menemani hijrah bersama ya. Wahai Rasulullah, yani saya diperintah untuk mendampingi dalam hijrah. Nabi mengatakan na'am ya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, silakan ambil salah satu dari dua tunggangan yang aku miliki ya, untuk dikendarai. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan bithaman ya, saya ambil dengan harga, yakni disewa, dibayar ya, dibayar. Bukan Nabi alaihi salatu wassalam tidak mau memakainya cuma-cuma gratis ya. Nabi mengatakan dengan bayaran. Baik. Nah. Yani Nabi alaihi salatu wassalam membayarnya, nah, membelinya. Baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar bersama Abu Bakar. Strategi Nabi alaihi salatu wassalam tidak langsung melakukan perjalanan panjang hijrah langsung gitu menuju Madinah, enggak. Nah, ini strategi yang sangat jitu. Ya. Karena Nabi menyadari bahwa kufar Quraisy tentunya akan ya menyebar orang-orang untuk mengejar semaksimal mungkin. Dan ini sangat beresiko. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasalam ya terlebih dahulu pergi ke goa ya, ghor, sebuah goa yang ada di bukit yang disebut dengan Bukit Thawr. Goa yang ada di Bukit Thawr. Naam, di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembunyi selama 3 hari 3 malam. Selama 3 malam. Nah, selama 3 malam. Dan bersamanya ada Abdullah bin Abi Bakar. Ya, ada Abdullah bin Abi Bakar ya, dia pemuda yang cerdas, yang ya tanggap ya, dan bisa memikul tugas yang ditugaskan dalam membantu melancarkan upaya hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dia di malam hari bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhir malam dia meninggalkan tempat itu menuju Makkah. Menuju Makkah, kemudian dia di akhir malam di waktu subuh sudah di Makkah gitu ya. Di akhir malam dia menuju Makkah, di subuh sudah di Makkah bersama dengan orang-orang Quraisy, memata-matai pergerakan Quraisy ya, memasang telinga ya, masang penglihatan pak matanya ya, diawasi seluruh pergerakannya dan mendengar seluruh perbincangan-perbincangan mereka ya, mengenai pencarian Nabi SAW dan Abu Bakar Siddiq. Semuanya dihafalkan oleh dia, dipahami semuanya. Kemudian dia kembali menemui Nabi SAW dan Abu Bakar di gua di Bukit Thawr ketika sudah senja, sudah mulai ya mau malam gitu, sudah mulai ya senja. Naam. Sehingga di malam hari dia sudah di sana. Nah. Nah, jadi seperti itu cara Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 3 malam itu tahu pergerakan Quraisy, sementara Quraisy sendiri kebingungan dan tidak paham di mana posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka terus mencari ya, seluruh sudut-sudut ya wilayah di Makkah. Nah, seluruh wasilah faktor mereka tempuh, upaya mereka tempuh untuk bisa mendapatkan Nabi SAW, menangkap Nabi SAW bersama Abu Bakar. Nah, sampai menjanjikan hadiah ya, sampai menjanjikan barang siapa berhasil menangkap keduanya atau salah satunya, maka hadiahnya adalah senilai dia 100 ekor unta, luar biasa banyaknya. Nah, tetapi Allah Subhanahu wa taala melindungi nabinya dan sahabat nabinya. Ya. Sehingga mereka tidak mampu. Padahal mereka pada satu kesempatan pengejaran itu sebenarnya mereka sudah berdiri di atas gua ya, di atas mulut gua itu di Bukit Thawr. Jika mereka menengok ke telapak kaki mereka, mereka akan melihat. Ketika mereka menengok ke bawah, akan melihat di bawah ada Nabi SAW dan Abu Bakar di situ. Tapi mereka tidak melakukan itu. Ya, karena Allah SWT yang menjaga. Sampai-sampai Abu Bakar Siddiq ketika itu tegang ya, dan mengatakan kepada Nabi SAW, seandainya salah seorang dari mereka menengok ke kakinya ya, ke arah bawah, salah seorang dari mereka melakukan itu, tentu dia akan melihat kita. Nabi SAW menenangkan Abu Bakar Siddiq dan mengatakan, la tahzan innallaha ma'ana, jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Yani Allah bersama Nabi SAW dan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu dengan pengawasannya, dengan perlindungannya, dengan penjagaannya ya, pertolongannya. Kata Nabi, ma dhannuka ya Abu Bakar bithnaini Allahu thalithuhuma, bagaimana ya pandanganmu wahai Abu Bakar dengan dua orang yang bersamanya, yang ketiga bersamanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah dijelaskan makna kebersamaan Allah di sini, yaitu Allah Subhanahu wa taala sendiri wujudnya dirinya di atas arasy, tetapi bersama keduanya yang ada di gua Bukit Thaur dengan pengawasannya, dengan perlindungannya, dengan pertolongannya. Nah, demikian seperti itu diceritakan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya. Sampai akhirnya mengendor pencarian mereka. Ya. Nah, sudah mulai melemah. Ya, maka setelah melewati 3 malam di situ, setelah mengendor pencarian mereka, ya, akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian barulah keluar dari Bukit Thaur, kemudian menuju Madinah, ya, melalui jalan pantai. Nah, dan itu semua di luar dugaan orang-orang kafir Quraisy. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyewa dalal, penunjuk jalan yang menguasai jalan, seorang musyrik. Nah, disewa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi penunjuk jalannya sampai ke Madinah. Nah, penduduk Madinah kaum Ansar dan juga telah bersama mereka kaum Muhajirin yang telah berhijrah sebelumnya, mereka mendengar keluarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan Makkah menuju mereka, menuju Madinah, sehingga mereka setiap pagi, ya, mereka keluar ke batas perbatasan Madinah yang disebut Harrah. Di situ ada batu-batu hitam, ya. Mereka menunggu datangnya Rasul alaihi salatu wassalam dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Mereka menunggu dari, ya, subuh, ya, pagi hari sampai mereka kembali, ya, meninggalkan Harrah karena sudah terasa tersengat oleh panasnya matahari. Nah, seperti itu mereka lakukan tiap hari, rindu menanti kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Kemudian tatkala tiba hari kedatangan Nabi alaihi salatu wasalam dan, ya, siang mulai meninggi, ya, matahari semakin meninggi, ya, semakin panas, semakin siang itu semakin panas. Seperti biasanya, ya, mereka sudah tersengat oleh panas matahari, mereka pulang ke rumah-rumah mereka. Nah, ternyata ketika itu ada hari itu ada seorang pria dari kalangan Yahudi, ya, yang naik ke rumahnya, rumah yang tinggi gitu, ya, untuk melihat hajatnya di rumahnya itu. Ternyata orang Yahudi itu dari ketinggian melihat rombongan Rasulullah SAW, ya, sedang menuju, ya, Madinah. Nah, maka dia sendiri tidak bisa menahan diri, tidak bisa menahan diri melihat itu, dan dia berteriak, ya, dengan sekeras-kerasnya, sekuat-kuatnya, ya ma'asyarul Arab, hadza jaddukum, wahai bangsa Arab, ya, ini yang ada di Madinah maksudnya, ini, ya, bagian kalian telah datang, ini kemuliaan kalian telah datang yang kalian nanti-nanti selama ini. Maka kaum muslimin mendengar teriakan itu, suara itu, mereka semua berhamburan keluar dari rumah-rumah mereka kembali ke Harrah, pinggiran Madinah, ya, untuk menyambut langsung kedatangan Nabi alaihi salatu wasalam. Dan mereka keluar dengan membawa senjata, membawa pedang, ya, pedang mereka, senjata-senjata mereka, dalam rangka untuk memuliakan Nabi alaihi salatu wasalam dengan sambutan itu, dan dalam rangka sekaligus sebagai, ya, sebagai pemberitahuan penjelasan dengan senjata-senjata mereka keluar dengan lengkap. Senjata itu untuk memberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sikap mereka itu bahwa mereka siap untuk berperang, berjihad dan membela Nabi alaihi salatu wasallam dengan senjata-senjata mereka. Ya. Nah. Ya. Ya, mereka menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam di Harrah, tepi Madinah. Ya. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tiba tidak langsung masuk ke Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya melintas mengambil jalur kanan, ya melintas mengambil jalur kanan kemudian menuju Quba. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam di Quba beliau turun di ya tempatnya perumahannya Bani Amr ibn Auf, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal beberapa malam, beberapa hari di sana, dan pada kesempatan itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan pondasi Masjid Quba. Ya, kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanan dari Quba menuju Madinah. Ya, dan kaum muslimin mengiringi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersamanya dan yang lainnya menyambutnya di pinggiran-pinggiran jalan. Ya. Dan itu disampaikan oleh Abu Bakar Siddiq, ya, bahwa kaum muslimin di Madinah mereka keluar di tepi-tepi jalan menyambut kedatangan kami. Ya. Semuanya. Ya. Naam. Ya, mereka semua keluar menyambut, ya, di tepi-tepi jalan, di rumah-rumah mereka. Ya, semuanya, kalangan laki-laki, wanita, anak kecil, semuanya, tidak ada yang ketinggalan. Tanpa kecuali, semuanya keluar menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka bertakbir. Bertakbir, Allahu Akbar, ja'a Rasulullah. Allahu Akbar, ja'a Muhammad. Mereka bertakbir, Allahu Akbar, telah datang Rasulullah. Allahu Akbar, telah datang Muhammad. Tayyib. Nah, ini ya kisah ringkas mengenai proses hijrahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Nah, kemudian setelah itu ya, di sini kata Syekh, wal hijratu al intiqalu min baladish syirk ila baladil Islam. Nah, hijrah itu adalah berpindah dari negeri syirik ke negeri Islam. Nah, nanti akan kita bahas mengenai kriteria negeri syirik, negeri kafir dan negeri Islam. Karena pada definisi ini disebutkan berpindah dari negeri syirik, negeri kafir, ya, ke negeri Islam. Nah, wal hijratu fariidhatun ala hadhihi al-ummati min baladi syirki ila baladi al-islam, dan hijrah itu hukumnya fardu, yakni fardu ain atas umat ini, atas setiap individu umat ini, dari negeri syirik, negeri kafir ke negeri Islam.